failnya masih ada. Mungkin apa enggak mungkin? Ya mungkin. Dia bikin lemari, berarti dia yang membikinnya sudah ada lebih dulu sebelum lemari. Kemudian sampai lemarinya rusak. Mungkinkah lemarinya rusak dalam keadaan yang bikinnya masih ada? Ya sangat mungkin. Naam. Khana fi na'azukum, maka dikatakan tasalsulul hawadis. Berantainya kejadian demi kejadian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa yang ditakdirkan mustakbal di masa-masa mendatang. La yamna an yakuna ar-rabb subhanahu wa ta'ala huwal akhir, tidak menghalangi. Yani sangat mungkin bahwa penciptanya yaitu Rabbul Alamin adalah yang akhir setelah seluruh penciptaan, seluruh ciptaannya hancur, seluruh makhluk-makhluknya binasa dan Allah hancurkan pada akhir zaman, maka Allah Subhanahu wa taala tetap yabqa. Dan ini sebutan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta ini akan fan, fanin, akan sirna, akan binasa, akan lenyap, akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika. Yang akan yabqa, yang akan kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tasmiyatul bil wajh, penamaan dengan wajah adalah penamaan ba'd lil kull, bahwa Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dalam keadaan kekal selama-lamanya dengan sifat-sifatnya. Khana bin na'azakumullah wa yabqa wajhu rabbika. Akan tetap kekal wajah Allah Subhanahu wa taala terus-menerus selama-lamanya. Khana bin na'azakumullah, maka dikatakan ar-rabb subhanahu wa taala huwal akhir alladzi laisa ba'dahu syai'. Allah lah yang akhir, yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Fakadha tasalsulul hawadis fil madhi la yamna an yakuna subhanahu wa ta'ala huwal awal. Demikian pula tasalsulul hawadis, demikian pula berantainya kejadian demi kejadian di masa lalu, di awal yang awal yang awal, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum ada manusia, sebelum ada malaikat, sebelum ada segala sesuatu makhluk. Maka tidak mustahil secara akal bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap dalam keadaan sudah lebih dulu. Inilah makna ayat Allah huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Dialah Allah yang kata Nabi, al awwal laisa qablahu syai'. Allah lah yang awal, yang sebelumnya enggak ada apapun. Dan Allah yang akhir, yang laisa ba'dahu syai', yang tidak ada setelahnya sesuatu apapun. Qala huwal awwal alladhi laisa qablahu syai', fa innar rabb subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terus kekal selama-lamanya. Yaf'al ma yasha'u wa yatakallam idza yasha'. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara sekehendaknya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kalau dikehendakinya. Khana bin na'azakumullah, ini membantah ucapan Jahmiyah yang menyatakan bahwa sifat kalam itu berarti kalamnya harus selalu bersama Allah Ta'ala selama-lamanya. Padahal dalam keadaan namanya sifat fi'liyah adalah terjadi kalau Allah kehendaki, tidak terjadi kalau Allah tidak kehendaki. Tetapi sifatnya, kudrahnya, kemampuannya tetap ada selama-lamanya. Maka Allah azaliyan wa abadiyan, Allah dalam keadaan memiliki sifat kalam. Azaliyan wa abadiyan, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Yatakallam idza syaa, Allah berbicara kapan pun sekehendaknya, dan Allah berbicara apapun yang Allah akan ucapkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, maka ini sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ucapan Allah Subhanahu wa taala akan ada kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk berbicara. Tetapi ketika Allah tidak menghendaki untuk berbicara, tentunya tidak ada. Qanifina azakumullah qaulnya, adapun sifat kalamnya selalu ada, yakni maknanya ma yasha'u wa yatakallam idza syaa. Kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha', sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah katakan kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Demikianlah Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Berarti yang namanya yaf'al adalah berbuat sesuatu. Berarti ini berkaitan dengan sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah artinya kalau Allah kehendaki, Allah berbuat. Kalau Allah tidak kehendaki, Allah tidak berbuat. Tetapi kemampuannya, kekuasaannya, Allah memiliki kudrah untuk melakukannya kalau Allah kehendaki. Qul inna a'udzubikumullah seperti maji datangnya Allah ke langit dunia. Itu masyiatullah. Kalau Allah kehendaki, Allah datang. Demikian pula waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dengan malaikat yang berbaris-baris. Ini juga sama, fi'liyah. Sedangkan sifat-sifat lainnya seperti sifat rahmat dan seterusnya, maka itu adalah sifat-sifat dzatiyah. Wa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rahmat yang sangat luas. Qul inna a'udzubikumullah. Dalilnya adalah ayat Allah wa kadzalikallahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Atau ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Walakinallahu yaf'alu ma yurid. Tetapi Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Maka semua yang sifatnya fi'liyah, kalau Allah yurid, Allah iradah, maka Allah kerjakan. Kalau Allah la yurid, Allah tidak menghendakinya, maka tidak terjadi perbuatan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan dzul arsyil majid fa'alun lima yurid, dan Allah katakan walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah. Allah berfirman, kalaupun bumi ini semuanya, bumi ini kayu-kayunya, pohon-pohonnya semuanya dijadikan pena, wal bahr dan lautan menjadi tintanya seluruhnya, dan ditambah lagi dengan sab'atu abhur, dengan 7 lautan lagi sebagai tintanya, ma nafidat kalimatullah, enggak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala, enggak akan berakhir, enggak akan habis ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ini qul inna a'udzubikumullah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ma nafidat kalimatullah, enggak akan habis ucapan-ucapan Allah. Demikian pula Allah katakan dalam ayat lain, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalaupun lautan ini dijadikan sebagai tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Allah, lanafida al-bahru, niscaya akan habis lautan, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum habis ucapan Rabbku, walau ji'na bimislihi madadan, walaupun kami datangkan sejumlah itu pula, tambahan-tambahan. Ini lautan yang seperti itu lagi, lautan yang seperti itu lagi, lautan yang seperti itu lagi. Lanafidal bahru, walanafidal bihar, akan habis seluruh lautan-lautan tadi, sebelum habis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga khadirin a'azukumullah, jangan menyatakan bahwa kalimat Allah hanya ini, Quran saja. Sebelumnya tidak berbicara, setelahnya tidak akan berbicara. Kata siapa? Padahal disebutkan dalam Al-Quran bahkan, nanti Allah akan mempertanyakan kepada Nabi Isa. Ya Isa, a'anta qulta linnasi ittakhidhuni wa ummi ilaihaini min dunillah? Ya Isa, apakah engkau memerintahkan pada manusia untuk menjadikan aku, yang maksudnya Isa, untuk menjadikan kamu dan ibumu sebagai dua Tuhan selain Allah? Ini Allah kisahkan dalam Al-Quran, apa yang Allah akan katakan nanti kepada Nabi Isa, dipersaksikan oleh seluruh kaum Nasrani, seluruh orang-orang Kristen, Nasrani, Yahudi, agar mereka mendengarkan. Lihat, ternyata Nabi Isa tidak memerintahkan kalian untuk menuhankan dirinya, tidak memerintahkan kalian untuk menuhankan ibunya. Berarti Allah akan berbicara nanti yaumul qiyamah. Demikian pula ketika disebutkan dalam ayat-ayat lain bahwa yaumul qiyamah nanti ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara, maka malaikat-malaikat diam, tidak berani berbicara apapun, dan Allah Subhanahu wa taala yang berbicara. Ini semua menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala masih tetap memiliki sifat kalam, dan ucapan-ucapan Allah tidak akan ada habisnya walaupun dicatat dengan tinta, dengan sepenuh lautan, dan semua pen, semua kayu-kayu dan pohon-pohon di muka bumi ini menjadi pena-penanya. Ditulis sampai habis penanya, habis tintanya, dan ditambah lagi sab'atu abhur, ditambah lagi dengan 7 lautan. Mana fidat kalimatullah, enggak akan habis kalimat-kalimat Allah. Dan lautan itu lanafidat, akan habis qabla an tanfada kalimatu rabbi, akan habis sebelum kalimat-kalimat Rabbku habis. Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti Allah memiliki sifat kalam. Yatakallam mata syaa, idza syaa wa kaifa yasha'. Allah memiliki sifat kalam. Allah berbicara, Allah mengucapkan kapan Allah kehendaki dengan apapun yang Allah kehendaki. Qala wal muthbit innama huwal kamal al mumkin al wujud. Wa hina idzin fa idza kana an naw' da'iman fal mumkin wal akmal huwa taqaddum 'ala kulli fardin min al afrad. Maka kalau mutsbit innama huwal kamal, menetapkan sifat ini merupakan kesempurnaan bagi Allah. Maka yang wajib bagi seluruh muslimin untuk mengimani bahwa Allah memiliki sifat kalam azalian wa abadian. Jangan seperti ucapan Jahmiyah yang berkata Allah memiliki sifat kalam ketika berbicara. Sedangkan sebelum adanya ayat Al-Quran, Allah belum berbicara. Maka Allah tidak memiliki sifat kalam ketika itu. Ini sebodoh-bodoh makhluk. Ajhalun nas wa adallun nas Jahm dan Safwan. Yaitu yang alirannya dikatakan aliran Jahmiyah. Menolak sifat-sifat sampai mereka menyatakan demikian dalam pecahan-pecahan mereka. Karena ada berbeda pendapat sendiri di kalangan mereka. Di antara pecahan-pecahan mereka mengatakan, kalau begitu sebelum ada ucapannya, maka tidak ada sifatnya. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, menetapkan sifat itu merupakan kesempurnaan bagi Allah. Maka yang wajib bagi seorang mukmin untuk mengimaninya, bahwa Allah memiliki sifat sejak awal, sebelum ada ucapan apapun, Allah sudah memiliki sifat kalam. Sudah memiliki sifat kalam. Fa idza kana an-naw' da'iman fal mumkin wal akmal huwa taqaddum. Kalau itu adalah mungkin, sifat itu memungkinkan, maka tentunya memungkinkan pula di masa-masa lalu. Kata mereka, ketika berbicara baru akal kita mengatakan, oh ternyata mungkin berbicara berarti memiliki sifat kalam. Sebelumnya enggak bisa dipastikan, kata mereka. Kalau sekarang bisa, maka waktu itu pun sesungguhnya bisa. Maha kuasa Allah SWT. Hanya saja Allah belum berkehendak, dan kemudian Allah berkehendak. Maka bedakan antara sifatnya dengan kehendaknya. Sifatnya ada. Kehendaknya untuk berbicara tergantung Allah SWT menghendaki kapan dan sekehendak Allah SWT. Maka yang benar adalah taqaddum ala kulli fardin min afradih. Berarti harus dahulukan dari kulli fardin min afradih. Kalau kita bicara makhluk tadi. Kalau Allah al-Khallaq memiliki sifat pencipta. Apakah setelah ada makhluk atau sebelum ada makhluk? Sebelum ada makhluk Allah sudah dikatakan al-Khallaq, Maha Pencipta. Demikian pula kalam. Sebelum ada kalam, sebelum berbicara, Allah sudah memiliki sifat kalam. Kapan Allah kehendaki? Khonibirina azakumullah, semuanya sama. Hanya saja kalamullah bukan makhluk. Kalamullah adalah ucapan Allah SWT yang sama sempurnanya dengan zat Allah SWT. Kalau zat Allah sempurna, maka ucapannya pun sempurna. Tidak akan salah, tidak akan keliru, tidak akan berubah. Dan dalam keadaan ucapan Allah SWT adalah ucapan yang tidak mungkin salah. Khonibirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya, la yakunu fi ajza'il 'alam syai'un yuqarinuhu bi wajhin minal wujuh. Tidak ada satu makhluk pun di alam ini yang selalu bersama Allah. Tidak ada. Pasti akan ada belakangan, itu makhluk. Dan pasti akan berakhir duluan, itu makhluk. Tidak akan ada satu makhluk pun yang terus bersama zat Allah azalian wa abadian. Tidak ada. Semua makhluk akan ada ketika diadakan dan akan sirna ketika ditakdirkan. Semua makhluk akan ada kalau Allah katakan kun fayakun. Allah katakan kun jadilah, maka jadilah dia. Itu makhluk. Dan ketika Allah katakan untuk dihancurkan kun jadilah, maka jadilah kehancuran. Terjadilah kehancuran. Qanibirin a'azakumullah. Maka yang namanya makhluk gak mungkin ada yang yuqarinuhu. enggak mungkin ada yang mengiringi Allah terus-menerus dari awal sampai akhirnya, enggak ada. Maka makhluk di awal terjadi setelah Allah takdirkan. Tadinya lam yakun syai'an madhkura, dan akan berakhir dalam keadaan sebelum Allah Subhanahu wa taala tidak akan berakhir. Maka akan berakhir lebih dulu, datang belakangan, berakhir lebih dulu. Itu makhluk. Wa amma dawamul fi'l fa huwa aydan min al-kamal. Fa innal fi'l idza kana sifatan sifata kamal fa dawamuhu dawamul kamal. Demikian pula kelanjutan dan terus menerusnya sebuah fi'il. Kalau Allah Subhanahu wa taala maha melakukan sesuatu, maka untuk terus dikatakan mampu untuk melakukan sesuatu terus menerus itu kesempurnaan. Maka kita katakan memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah dengan sifatnya maha kuasa untuk mengerjakan dan untuk melakukan apa yang Allah kehendaki, dan itu dawam terus menerus, itu sifatul kamal. Fadawamuhu dawamul kamal. Maka kalau terus menerus, itu adalah terus menerusnya kesempurnaan. Maka bagi Allah kita harus menetapkan segala kesempurnaan. Qalu, mereka berkata lagi, wattasalsul lafdun mujmal lam yurid binafihi wala isbatihi kitabun wala sunnah la yajib mura'atul lafdihi wa huwa yanqasim ila wajibin wa mumtani' wa mumkin. Sedangkan kalimat tasalsul sendiri, tasalsul tadi tasalsul al-hawadith, terus menerusnya terjadi kejadian demi kejadian, ini juga sungguhnya istilah mereka, istilah baru yang mereka ada-adakan, dan lafadznya lafadz mujmal, enggak jelas. Mujmal itu global. Lam yurid binafihi walam yarid binafihi wala isbatihi kitabun wala sunnah. Enggak disebutkan adanya dalam Quran dan Sunnah, dan tidak disebut pula tidak adanya dalam Quran dan Sunnah. Apakah ada yang menyatakan dalam Quran atau Sunnah tentang masalah tasalsul hawadis itu enggak ada? Tidak. Atau ada? Enggak juga. Enggak dibahas. Enggak dibahas nafyan wala isbatan. Liyajib mura'ati lafdih, untuk kita berpegang dengan lafaz tersebut, mura'atu tasalsul ini adalah begini. Kenapa kita harus berpegang dengan istilah tersebut? Istilah yang enggak ada dalam Quran, enggak ada dalam Sunnah, enggak ada dalam ucapan para salaf. Istilah muhdats ahdatsahu ahlul kalam. Itu adalah istilah baru yang diada-adakan oleh mereka para ahli filsafat, ahli mantiq. Wa huwa yanqasimu ila wajib wa mutani' wa mumkin. Dan yang namanya tasalsulul hawadits itu masih dibagi lagi. Ada yang mungkin, ada yang mustahil, ada yang mesti. Ada yang mesti, ada yang mungkin, ada yang mustahil. Ini adalah perkara yang tidak bisa dijadikan lafaz yang kamu pegang kuat-kuat. Karena belum tentu. Mungkin wajib, mesti ada. Mungkin mustahil, tidak mungkin ada. Mungkin pula dalam keadaan jawaz. Mungkin iya, mungkin tidak. Yang seperti ini enggak bisa dipakai istilah ini. Sudah selesai istilah dalam Al-Quran, istilah yang paling bagus. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam ini, di muka bumi ini akan sirna. Cukup dengan istilah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Alam. Rabbul Alamin. Apa makna alam? Semua makhluk. Dan semua apa yang dilakukan oleh mereka itu alam. Maka siapa Rabbul Alamin? Allah. Rabbul Alamin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah liman? Untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Kenapa mereka mengada-adakan dengan lafaz baru, istilah baru yang tidak dikenal oleh salaf, enggak disebut dalam Quran, enggak disebut dalam Sunnah. Kenapa pakai istilah baru? Rahasianya adalah bahwa mereka bisa bermain pada istilah yang mereka bikin sendiri. Mereka bisa bermain-main pada istilah yang mereka bikin sendiri. Dan mereka gak bisa bermain-main kalau istilahnya sudah disebutkan dengan baku dalam Quran dan Sunnah. Mereka gak bisa bergerak di sana. Tetapi pada istilah yang mereka bikin, maka mereka akan bisa bermain di sana karena mereka sendiri yang bikin, mereka sendiri yang bisa mempermainkannya. Khonibirina azakum lafattasalsul fil mu'zirina muhalul mumtani' lidatih. wa huwa an yakuna mu'assiruna kullu wahid minhum istafada ta'thirahu mimma qablahu la ila ghayah. Fatasalsul fil mu'assirin, maka tasalsul rantai kejadian, saya terjemahkan mudah-mudahan tepat, karena tasalsul itu artinya sesuatu yang berantai, sedangkan hawadis adalah kejadian-kejadian, rantai kejadian yang terjadi pada mu'assirin, pada mu'assirin muhalan mumtani' li dzatihi, yani tasalsul fi af'alir rabb al-mu'assirin, artinya yang memberikan pengaruh. Kalau terjadi pada yang memberikan pengaruh, maka itu enggak mungkin. Mumtani' li dzatihi wa huwa an yakuna mu'assiruna kullu wahid minhum istafada ta'thirahu mimma qablahu wa la ila ghayah. Kalau dia terjadi dalam keadaan dia memberikan pengaruh kepada yang maha menentukan pengaruh-pengaruh. Ini qul inna a'udzubikumullah, tidak mungkin dan mustahil. Tidak ada yang kemudian menciptakan sesuatu, setelah itu sesuatu yang diciptakannya memberikan pengaruh yang pada yang bikinnya, kemudian yang bikinnya terpengaruh dengan apa yang diciptakannya sendiri. Qul inna a'udzubikumullah, hadza muhal. Tidak masuk di akal, mustahil. Mustahil. Tidak pada makhluk apapun, tidak pada manusia, tidak pada malaikat, tidak pada benda apapun, bahwa Allah Subhanahu wa taala tetap maha kuasa dan tidak terpengaruh oleh makhluk apapun. Allah tetap memiliki kehendak yang mutlak. Kehendak yang mutlak tidak dipengaruhi oleh siapapun. Allah Subhanahu wa taala akan menentukan apapun itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, enggak akan ada yang bisa menghalanginya. Allah memberikan sesuatu pada siapapun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Allah menentukan kejadian apapun, enggak akan ada yang bisa menolaknya. Ini qul inna a'udzubikumullah, iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bi rububiyyatihi, dan juga beriman pada rububiyahnya dan uluhiyahnya. Allahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.